Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah, kalau kita meyakini syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafa'ati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel, wong nakale ngono kok untuk syafa'ati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafa'atu Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafa'atu Rasulullah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafa'atu Rasulullah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakallim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama enggak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulil. Itu jangan gitu cara berpikir, dibalik apa? Syafaatu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat luas. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan. Nah begitu juga rahmati Allah Ta'ala itu wasiah. Sampai wong sing sumpek utangnya agak iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes, Gus umat kok buat latih guyu, padahal mereka maksiateh akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud, ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok, tenang wae. Sementing untuk soanan, itu amatir ya. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizkuhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek, di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maring wong iso nangis. Karena sifat Allah Ta'ala pasti nafidah, sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpek utangnya akeh, bujur ora percaya, tangga ora percaya, oh nang guyu banter-banter. Karena Allah ku adhakadat sing maringi guyu. Wa abka, sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengen nangis no yo, nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur dan anak calonan RTW mau menang bunda. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alama, anak mau jadi juru mihara iso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesupuk apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang gak terlalu serius mikir agama ini. Kan karena dablek gak? Karena Allah mensifati dirinya al-hadi, yang memberi petunjuk. Kita gak ditunggoni Kanjeng Nabi, gak ditunggoni Wali Songo, gak ditunggoni para alawiin yang dulu. Gak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu al-hadi yang memberi petunjuk dan sifatnya Allah Ta'ala la buddha wa ayat entakuna nafidah, sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya, sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam, kampung-kampung pedalaman gak ada kiainya, cukup mudin. Kadang yang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu, tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin met. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, Zat yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalem ra mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngene mulai ngaji tenang ae, tenang santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi enggak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya enggak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Loh ya betul. Orang bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah dasarnya kiamat kayak apa. Semua orang diam, nangis semua. Orang bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh, cerita kiamat kalau tidak ada tanggalnya ini gimana. Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan ora mikir. Mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak. Orang bedui cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah, mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget karena gak kepikiran. Nabi A'radu anhu, A'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasmak, Nabi memang gak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa qari'a, sebenarnya Nabi dengar cuma gak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si A'radu ini cerdas, masuk akal kan. Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan gitu. Ya kan, mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen ngono. Bener juga orang ini. Saya cerita kiamat kok enggak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'atadalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan? Saya tanya balik, ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atadulah kabiro solatin walasiamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, solat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira lima waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Walakabiro siamin dan saya puasa ya standar saja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almaru ma'aman ahabba, sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa tadi. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya empat mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah, akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khosoni bidzalika Rasulullah, khosoni bidzalika Rasul, itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar'u ma'aman ahabba fama farihu bi syai'in farahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi. Makanya saya bagi kiai ini bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Subal barokai suladab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majelisul ittirti Rasulillah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis ya. Mulai guyu-guyu. Padahal guyu-guyune ngenyek tenane. Daripada apa ya agak-agak meredup orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi nah, fi muqaddimihim, imam besar dalam manhaj ini namanya Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Abdul Hasan Asy-Syadzili itu kalau ada orang tanya gini, Beb, saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Enggak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Abdul Hasan Asy-Syadzili, kowe ora usah mikir salat di tompo taro, ora usah mbok mikir. Kowe ditakdir tau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alama, gowo sawi ngalor ngidul jalalan wis keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gowo tak kitab kuwedi. Gak penting pahammu, gak penting. Karena wis ra bakat paham ngono. Jadi Abdul Hasan Asy-Syadzili adalah orang yang dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer di antaranya adalah Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah salat saya diterima ndak, kata beliau, "Wes kowe sing sempurna, ditakdir tahu sujud." Saya itu sebetulnya kadang-kadang nyumiris, wah sholatku tompo taura, tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadili. Saya enggak pernah berdoa, ya Allah, badal kami jenengan terima ndak. Karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora, akhirnya keterusan gitu. Akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk, apa artinya saya sujud ternyata enggak diterima. Lho wong kawu, lo kok iskal tentang pernah sujud? Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih, tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Makanya saya sering kepada orang mau cerai tanya saya, Gus saya ini cerai gak, istri saya kurang ajar gini, gak usah. Tapi bojo kula judes, uang di bojo itu keren, paling gak kue radar ini jomblo. darah ini duda ora enak. Wes luwe sabar di darah ini duda, bek darah ini bojo judes. Enak bojo judes cek gak. Di bojo lah. Oh, provokator itu. Jadi kafabika jazaan an radiyaka laka ahlan, sudah ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waktarib sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah. Ada ayat wasjud san sujudo sira ingkana kada wa kada ingkunta mutayakinan bikobuli sujudi, kan tidak ada sujud, ya sujud saja, tidak usah mikir makbul apa tidak makbul. Sudah kalau sujud pasti waktu hari. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang putih, wah sholatku ditompo tau orang, tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan apa artine sholat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak diterima. Wah itu kan geblek banget. Biasa jenis kiai yang di partai itu. Saya tidak tahu kalau kening di kom. Sedih umat masa kamu gak ada keren iblas. Jadi lah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang tidak seperti itu tidak apa-apa. Mungkin supaya orang tidak takabur, tidak fakir. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau tidak rojak ya khauf. Nah saya ini yang jelas terang-terangan ikut partai rojak saja, apa? Partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai khauf. Tapi saya rojak yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk, ditusuk seorang kila itu Majusi ya. Abu Lu'lu' terkenalnya itu. Duhulamul Mughirah terkenalnya. Ditusuk, dia sahabat, beliau sahabat, wali. Jadi nusuk Umar itu kayak apa? Nusuk Mas Akom aja dosa besar, apalagi nusuk Umar. Itu ketika ditusuk, dia itu ya punya dendam, namanya manusia itu punya dendam. Maksudnya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk. Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Apa kata Umar? Ngedikan gini, tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Hulamul Mughir. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumil qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang enggak pernah sujud sama jenengan. Jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya enggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya, kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya enggak berani jawab ya Allah. Saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kamu ini dendamnya kesampaian, cara Jawa ya. Dendam dengan tanda kutip ya, tidak makna semestinya. Jadi mangkel mbek sing nusuk, nak mlebu neraka pantas, wong ora tau sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyamah. Jadi kayak apa sujud? Saya apa? Nabi itu kalau muji sujud sampai ngitkan wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik itu apa? Di dunia pernah sujud. Keren aja. Carane pondok wis tau bayar seharian lho. Cara sowan kiai tau ngamplopi Mas. Wis go jajan. Nah, tapi kadang setan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo? Apa artinya sowan Habib ngaturi ra mesti ditompo? Ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah, kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud? Wah, itu sudah buruk sekali wong hamba kok tanya ma faidatus sujud. Nah, ini di pentingnya madzhab-madzhab Syafi'i. Jadi saya ngaji agak-agak uraan wa amdan. Kalau ini watak sudah, bukan-bukan. Jadi uraan itu ada dua. Ada yang amdan bismil ilm, ilmunya banyak terus milih manhat. Insya Allah saya partai itu. Ada yang uraan bakat Mas. Ada ya? Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama. Dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gus Bak nanti jadi fakir, kurang tawaduk, terus dia milih partai. Lah yang buruk.